Hari ini saya punya tamu-tamu dengan cerita yang sangat menarik dan luar biasa. Di sebelah kanan saya ada Gus Miftah yang kemarin viral gara-gara ada videonya tersebar berdakwah di klub malam. Banyak pro kontra di luar sana, tapi kita ingin tahu seperti apa kisahnya. Penasaran kan? Ya. Di sebelah kiri saya juga ada perempuan yang baru melahirkan tanggal 3 September kemarin ya. Ini baru tanggal 14. Badannya udah kayak gini, udah kemana-mana, udah kerja, udah nyanyi di mana-mana. Dan anaknya 6. Pika Pabok. Wow, benarkah kamu anak 6 tapi kamu gak ada babysitter, gak ada apa gitu? Kasih tahu gak ya? Kasih tahu gak ya kamu kerja? Wah, luar biasa ya, ini kisahnya di Rupi. Berita-berita di luar sana, baik yang ada di dunia nyata maupun di dunia maya. Kita posting biasa, ini kembali lagi dari dunia maya ya. Ada Ina Thomas, Sophia Lukas. Karena lagi seru aja gitu. Ini ya, hari ini Ina Thomas posting begini. Anda tidak dapat memaksa seseorang untuk menghormati Anda, tetapi Anda dapat menolak untuk tidak dihargai. Sebenarnya kan quote-nya netral-netral aja ya. Tapi kan netizen jadi penasaran. Tuh, kira-kira untuk siapa ya? Hayo, aku tahu. Aku soal tahu deh. Ada yang nempel-nempel sama Om. Katanya yes, bener banget. Perang dingin, setuju mbak. Katanya begitu. Padahal di saat yang bersamaan itu Ina Thomas itu juga habis dibully netizen karena dianggap terlalu kurus. Oh gitu ya, ya, ya. Nggak, tapi yang menarik nih, yang menarik ini kan kayaknya ribut gitu ya. Posting foto, ya aku lihat ke Instagramnya Sophia Lachuba ada satu fotonya udah nggak ada. Nggak ada satu sih, ada dua deng. Yang pertama itu ada yang pas di awal-awal. Jadi dia cuma foto berdua sama Jeremy Thomas gitu ya. Bukan yang ini kan yang udah ini. Ada yang foto berdua sama Jeremy Thomas. Terus dia bilang, bukan yang ini juga, bukan. Terus dia bilang gini, ini akan menjadi suamiku untuk 35 hari ke depan ya. Karena mereka lagi pembuatan film. Pas lagi foto berdua gitu, di bawahnya ada Ina Thomas. Wah keren, selamat gitu. Itu diposting pada 31 Agustus ya. Sekarang baru tanggal 14 September. Baru 14 hari. Wah, tunggu 35 hari lama banget. Ya, ini apakah memang ada terjadi sesuatu atau sebenarnya ya ini enggak ada apa-apa ya. Tapi ya enggak apa-apalah menghibur netizen di sini ya. Oke, next yang berikut. Ada apa sih Ina dibully? Mau masuk itu lagi? Udah. Tadi udah ya, dibully dibelain sama Jeremy Thomas. Oke, next yang berikut. Oh ini Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga kan kemarin sempat menghapus Instagramnya tuh, dia bikin baru. Udah bikin lagi. Tapi kan waktu itu dia pernah diundang ke sini, ketanya kenapa kok menghapus Instagram. Dia bilang, aduh saya udah gak mau hidup yang kayak gitu. Semua itu untuk keluarga gini ya. Dia bikin Instagram. Instagram isinya udah bagus. Udah gak pamer-pamer duit. Udah gak pamer-pamer kunci. Tiba-tiba hari ini ada dong. Ya gak sama sih, soalnya ada back soundnya beda. Kalau dulu kan dia pamer-pamer, kalau sekarang back soundnya itu back sound lagu-lagu yang dakwah gitu. Coba kita dengarkan ya berikut ini. Hai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai tempat pujian bagi kita. Oke, yang berikut. Tuhannya. Iya, Kak. yang berikut dari Sule ya. Jadi Sule ini kan memang sedang menghadapi masa-masa perceraian gitu ya. Kemarin kan sempat kalau disindir-sindir langsung emosi ya. Tapi ada yang menarik, kemarin udah datang ke acara talkshow-nya sendiri ya kan. Agak dipancing-pancing gitu juga cerita. Dan dia posting juga bahwa dia akan segera menyiarkan video YouTube sidang perdananya ya. Sidang perdananya disiarkan di YouTube channelnya. Oke. Okay. Ya, enggak apa-apa lah. Ya. Kalau disiarin di aku gimana? Boleh juga. Belum tentu. Nanti aku dimarahin gimana? Ya udah. Dan yang kemarin berkaitan juga dengan perceraian Sule, ini kemarin juga istrinya sempat gosipkan ada hubungan apa-apa dengan laki-laki lain karena istrinya tuh cowok cerita. Huh, marah tuh istrinya cowok yang berfoto ini cowoknya ya, kalau nggak salah ya. Istri Sule digosipkan selingkuh, ini klarifikasinya begitu ya. Istrinya kemarin ada juga di artikel bilang pokoknya dia curiga gara-gara itu pertama kali ketemunya lewat Sule, aplikasinya nyanyi gitu. Terus ya gitu deh pokoknya ya, kita belum tahu kebenarannya karena kita belum nanya sama orang yang bersangkutan, tapi pengacaranya sudah mengatakan bahwa itu tidak benar. Mereka hanya berteman saja. Sule, Smule. Ah gimana sih? ya. Oke, baiklah aja siap berikut. Kita langsung saja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Dan kita ingin dengar ceritanya seperti apa. Ini dia profilnya untuk Anda. Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah, seorang ulama yang viral karena berselawat di sebuah klub malam di Bali. Video yang diposting di akun Instagram miliknya pada 23 Agustus kemarin terlihat sejumlah wanita berpakaian terbuka berkumpul dan bersolawat bersama menjadi perbincangan. Gus Miftah menjelaskan bahwa awalnya ia mendapat curhat dari pekerja klub malam yang bingung mencari tempat kajian agama. Gus Miftah yang merupakan pengasuh pondok pesantren Ora Aji di Yogyakarta mengaku telah berdakwah di klub malam selama belasan tahun. Metode dakwah ini menimbulkan pro dan kontra. Namun Gus Miftah mengaku tidak ada masalah dengan dakwahnya. Tapi apa cerita dari viralnya metode dakwah yang dilakukan Gus Miftah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Gus Miftah, terima kasih sudah datang. Kita menanya Gus Miftah, ini kalau tidak salah sudah berdakwah dari 14 tahun yang lalu ya? 14 tahun. Dan 8 tahun ini sudah mulai berdakwah ke klub-klub malam. 14 tahun itu di lokalisasi. Oh, 14 tahun itu di lokalisasi memang. 12 tahun di klub malam. Oh, gitu. Tapi selain di lokalisasi dan klub malam, berdakwah ke tempat lain juga enggak sih? Ini yang perlu saya luruskan. Yeah. Jadi jadwal ngaji saya itu di luar kafe. Itu jauh lebih banyak. Oh, jauh lebih banyak. Satu bulan jadwal ngaji saya bisa 90 sampai 100 tempat. Nah, itu di kafe paling cuma 10 sampai 15 tempat. Oh, 10 sampai 15. Jadi bukan fokusnya emang. Jadi kalau ini identik fokus ke kafe enggak? Enggak, gitu enggak, ya. Enggak sama sekali. Nah, ini Gus bisa cerita nggak sih awalnya tuh gimana sih Gus sampai bisa berdakwah itu di lokalisasi? Jadi di Jogja itu ada tempat lokalisasi terbesar namanya Market Flower, Pasar Kembang. Pasar Kembang. Itu ada sekitar 450 penghuni di sini. Waktu itu saya sering lewat di daerah situ. Akhirnya saya muncul inspirasi setiap malam Jumat saya sholat tahajud di situ. Jadi di lokalisasi itu ada musola. Saya sebut MTS lah, musola tengah sarkem. Setiap malam Jumat saya sholat, dicegat preman-preman di situ. Mau ngapain lo? Dia bilang. Ya saya mau sholat, marah-marah sambil bahasanya kasar. Mau main WTS pakai sarung katanya. Saya pakai sarung. Dah malam pertama, kedua, akhirnya saya ketemu mbahnya preman di situ, preman yang paling besar. Saya diancam, kamu macam-macam saya bunuh. Tapi saya bilang, kasih saya kesempatan, saya ngomong kalau saya salah silakan dihabisi. Kalau enggak, kasih saya kesempatan. Dia bisa nerima mbak. Akhirnya sampai malam Jumat ke-7 saya sholat, ada 3 PSK mengikuti saya ke belakang, dari belakang. Khawatir kan? Aku diperkosa maksudnya. Akhirnya saya sholat. Padahal kata dia nggak diperkosa aja ngarep katanya. Jadi saya sholat tahajud, di situ mbak 3 WTS ini di belakang saya menunggu saya sholat. Bacaan sholat yang biasanya pelan, itu saya baca kencang. Dan yang terjadi apa mbak? Subhanallah, 3 orang WTS ini ketika mendengar saya ngaji, sholat, dia nangis. Saya waktu itu mikir, PSK saja itu masih bisa nangis. Akhirnya rokaat kedua, saya tambah nangis. Kenapa saya rokaat kedua tambah nangis? Bukan karena saya ingat dosa, tapi saya gengsi mbak. PSK saja nangis, masa saya enggak. Akhirnya saya, iya, dia saja nangis, masa saya enggak. Begitu selesai sholat, mereka tanya, maunya masnya apa sih? Saya bilang, mbak, sebaik-baiknya tempat itu ada buruknya, dan seburuk-buruknya itu ada baiknya. Boleh nggak saya bikin kajian di sini? Mereka mengatakan, kita diskusi dulu sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah akhirnya disepakati kajian pertama kali yang datang 35 orang dengan menggunakan pakaian dinas masing-masing. Pakaian seperti biasa ya? Ya, pakaian seperti mereka bekerja. Di musala itu? Iya. Enggak di musala. Waktu kita ada balai RW di situ. Oh, ada balai RW. Ya, 35 ini ternyata tidak semua niat ngaji. Ya, ada yang menggodain dan lain sebagainya. Oh, gitu? Ya. Jadi, awalnya seperti itu. Pertama kali 35 orang, alhamdulillah sekarang setiap kajian banyak. Itu sekitar 200 sampai 300 jamaah. Nah, ini coba kita lihat, ini ada tayangan Gus Miftah ini dakwah di beberapa tempat klub. Jadi kalau yang awalnya adalah di lokalisasi, sekarang juga kemudian di ke kafe. Di kafe dan karaoke. Dan karaoke. Coba kita lihat yang berikutnya. Malam ini kita pengajian yuk. Begitu hati kamu respon, itulah tanda-tanda kebahagiaan seorang mukmin. Maka orang mukmin itu apa? Berbahagia ketika melakukan sebuah kebaikan dan bersedih ketika melakukan sebuah kemaksiatan. Lah aku bendina maksiat kok hatiku ora tau susah, Gus. Karena kita terlalu biasa. Sementara sedikit banget tabungan kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La penasaran gue, biasanya tema-tema dakwahnya apa kalau di tempat-tempat? Saya selalu bilang begini, agama itu tidak hanya persoalan halal dan haram, tidak hanya surga dan neraka, tidak hanya pahala dan dosa, tapi lebih banyak daripada itu. Jadi saya bisa masuk begini, Pak. Begitu saya masuk, biasanya saya pancing dengan stand up komedi. Kita ajak guyon dulu mereka, jangan sepaneng lah. Bagaimana kemudian, oh ya, istilah mereka barangkali ice breaking gitu kan. kita pancing dengan guyon dan sebagainya. Contoh saya bilang, kalian saya kasih tahu. Apa Abah? Mereka manggil saya Abah. Orang sakit atau orang punya masalah itu biasanya disebabkan karena 4 hal. Apa itu? Pola makan, pola pikir, pola hidup, dan yang keempat adalah kebanyakan pola. Akhirnya yang tadinya mereka tidak ngeh, udah mulai kepancing. Jadi dengan cara-cara seperti itu, yang jelas saya selalu menyematkan apa? Jangan pernah menghakimi mereka. Mereka hanya butuh dimengerti. Nah ini kalau misalnya di klub seperti itu atau karaoke itu sebenarnya anggotanya yang minta, Gus sendiri yang menawarkan atau klubnya yang minta? Kalau kayak lokalisasi itu saya yang masuk. Kemudian kafe-kafe itu rata-rata manajemennya itu saya surati. Atau kalau enggak saya telepon, saya WA, saya SMS dan sebagainya. Saya minta supaya anak-anak itu dikasih fasilitas, kesempatan untuk belajar ngaji. Saya bilang sama mereka, enggak usah hitung-hitungan duit. Bila perlu konsumsi yang bawain saya. Gitu. Termasuk di Sarkem itu setiap kali pengajian saya membawa 200 sampai 300 lasbok untuk mereka makan. Mereka butuh mukena, saya bawain. Mereka butuh Al-Quran, sajadah, saya bawain. Nah, kemudian bagaimana, ada nggak sih yang, itu kan kalau dilihat tadi ada yang dengerin benar, ada yang gitu. Ada yang berubah, Gus pernah lihat yang betul-betul berubah setelah rutin? Banyak, Mbak. Banyak? Sangat banyak. Baik yang laki-laki yang sebagai bartender, server, maupun mereka yang memang profesinya sebagai kalau di tempat-tempat seperti itu WTS atau cewek-cewek BO lah, booking out. Nah, saya nggak tahu lah bahasa-bahasa seperti itulah. Apa yang terjadi? Ya, alhamdulillah mereka banyak berubah. Banyak berubah ketika mereka keluar, mereka japri saya, Abah terima kasih bimbingannya. Sekarang saya sudah pulang ke kampung dan bisa hidup normal. Ini semuanya karena pengajian-pengajian itu. Nah ini Gus memang penampilannya juga begini ke kemana-mana, gondrong gini. Itu sengaja untuk supaya lebih dekat kepada yang didakwah di situ atau emang gayanya Gus kayak gini toh? Ya memang dari dulu gondrong. Ya gondes lah. Gondes apa tuh? Gondrong desa lah. Aku jadi penasaran, Gus Miftah waktu dihadang premannya ada artikel ya, Gus Miftah diancam di Sarkem Jogja. Waktu diancam sama preman-preman di ini sana. Justru premannya ini justru kemudian menjadi teman dekat saya. Gus justru untuk apa? Waktu apanya? Kata... Saya bilang sama beliaunya. Kanjeng Sunan Derajat, salah satu wali songo yang fenomenal itu mengatakan begini, wene ono ageman marang wong budo, wene ono tongkat marang wong buto, berikanlah pakaian kepada mereka yang telanjang, dan berikanlah tongkat kepada mereka yang buta. Saya bilang sama premannya ini, om, mohon maaf, saya bilang sama dia, orang baik itu pasti punya masa lalu. Saya yang dianggap baik barangkali pasti punya cerita masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Saya sampaikan kepada dia, waktu dia terperangah, Begitu Gus, iya. Kita buktikan. Dan preman ini subhanallah, akhirnya beliau bisa bangun 3 masjid sebelum meninggal. Kita yang waras belum tentu loh mbak, dia bisa bangun 3 masjid. Maka saya paling gak suka menghakimi orang lain. Maka bagi saya tidak ada orang baik dan orang buruk. Yang ada adalah orang baik dan belum baik. Oke, baik. Nih Gus, kita ada beberapa foto. Ini ada beberapa sosok yang kayaknya sering mengikuti juga dakwah-dakwahnya Gus. Coba kita lihat yang pertama ada, nih. Cinta Penelope. Mbak Cinta Penelope ini memproklamirkan diri sebagai santri pondok pesantren. Iya. Jadi waktu mau berhijab dulu gak konsultasi sama? Saya kenal beliau justru setelah berhijab. 1 bulan setelah beliau berhijab. Oh gitu. Mm-hmm. Oke. Nah yang berikut coba kita lihat yang berikut. Nah ini Sinta Bahir, Gus. Jadi banyak mbak teman-teman artis karena saya punya pengajian rutin setiap malam Minggu Pahing. Itu saya punya pengajian rutin 35 hari sekali. Itu jamaahnya yang hadir sekitar 8.000 sampai 10.000 jamaah. Itu teman-teman artis banyak yang datang. Ya. Ada Anang Asanti, ada Sinta Bakir, Nova Elisa, Desi Ranasari, Marsanda, Aura Kasih, banyak lah pokoknya. Banyak. Ini kan banyak. Lagi tunangan, abis tunangan nih. Siapa? Sinta Bakir. Dan ya. Nasihatnya Gus buat Sinta Bakir apa? Ya, semudah-mudahan yang terakhir lah. Amin. Saya bilang sama dia nikah itu senang, tapi jangan senang menikah. Oh iya iya iya. ada lagi yang berikut ada Marsanda. Benarkah Marsanda juga pernah menjadi? Marsanda beliau datang sesaat sebelum melepas jilbab. Ketika saya dimintai komentar, ya kan itu memang masing-masing. Apalah arti seorang guru itu. Bahkan ketika Nabi Muhammad pun memintakan hidayah ke pamannya pun sama Allah nggak dikasih, apalagi cuma saya. Maka kalau dibilang apakah orang-orang yang bertobat itu dari kafe dapat hidayah karena Gus Miftah, enggak. Apakah Gus Miftah ke sana supaya mereka dapat hidayah, enggak, cuma jalan saja, Mbak. Jadi cuma jalan. Kita kan penyampai saja. Jadi kalau ketemu lagi sama Marsanda, Gus. Ya. Saya bilang begini sama teman-teman, kayak kemarin saya bilang sama Cinta Penelope. Saya bilang sama dia, Uni, banyak kawan-kawan artis kita itu sudah berhijab, kemudian satu dan lain hal, kemudian melepaskan kembali. Yeah. Saya berharap kamu menjadi prototipe model yang bisa istiqomah untuk menjadi seorang yang berhijab. Artinya apa? Ini pilihan kamu lah, saya nggak bisa memaksa. Tapi ada loh, Mbak, tetangga saya itu pakai jilbab lah dimarahi sama orang tuanya. Oh. Nggak boleh pakai jilbab. Kenapa, Om? Joko. Ya, benar kan namanya Joko. Kamu ketawa paling kenceng kayak kamu ini ya. Nah, mohon maaf. Saya punya jamaah pengajian juga seperti beliau-beliaunya. Oh, gitu. Saya ada 200 orang di Jogja. 200 seperti itu. Saya bilang sama mereka, "Ayo, saya enggak tahu profesi kamu apa, pekerjaan kamu apa. Tapi saya bilang dia, jangan sampai kamu kehilangan Allah dari dalam hatimu." Mbak Feni masih ingat dulu rame-ramenya batu akik ya? Iya. Batu itu yang di dalamnya ada tulisan Allah saja. Ya. Saya pernah lihat di Taman Mini, harganya sampai 10 miliar. Iya. Cuman batu benda mati yang ada tulisan Allah di dalamnya itu harganya 10 miliar. Apalagi? Saya bilang sama mbak-mbak, sama teman-teman, sama anak-anak kafe. Kalau batu saja yang benda mati, itu ada tulisan Allah harganya 10 miliar. Bagaimana dengan hati kita kalau ada Allah di dalamnya? Maka teman-teman kayak gini juga banyak saya, Mbak. Iya. Saya bilang sama mereka, segeralah sholat di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Nah, itu. Di belakang imam namanya makmum, di depan imam namanya almarhum. Dia tanya, Mbak. Apa beda? Saya bilang, kalau laki-laki mati namanya apa? Almarhum. Kalau cewek mati, almarhumah. Kalau banci mati, aluminium. Emangnya panci, maksudnya panci. Gus, ketika video ini viral banyak orang berkomentar ya, Ini kita akan bacakan beberapa komentar netizen dan kita minta apa tanggapan Gus. Siap. Kita coba lihat yang berapa, ada beberapa. Podo-podo tujuannya udah dicapai tapi akan hilang tertib. Apa sih maksudnya? Oh iya. Dianggap bahwa apa yang dilakukan oleh Gus ini seperti perbuatan yang sia-sia begitu. Saya pikir nggak ada sih yang sia-sia, nggak ada yang sia-sia. Buktinya banyak. Testimoni-testimoni dan yang datang ke pondok. Dan mohon maaf, saya punya santri mantan terapis spa. Saya punya santri mantan preman. Saya punya santri mantan nabi. Dan sekarang ada di pondok. Kalau kemudian dianggap sia-sia, ini ada buktinya. Nah ada lagi yang bilang begini, wah Gus Miftah nih dakwahnya di malam berarti terima uang haram. Katanya begitu, gimana Gus? Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak menerima apapun dari dunia malam. Kayak kemarin terakhir yang viral solawat di Bali itu, saya beli tiket pesawat sendiri, saya beli hotel sendiri, saya makan sendiri. Dan saya tidak menerima apapun dari mereka. Bisa dicek ke manajemen. Okay. Ada juga yang mengatakan bahwa, aduh Gus ini klub apa dakwahnya di tempat-tempat seperti itu merendahkan dakwah begitu. Merendahkan dakwah. Ulama apaan kalau gitu? Loh, kan? Memang saya bukan ulama. Oh, gitu. Saya bukan kiai. Jadi apa? Hanya orang yang senang ngaji saja gitu loh. Maka bahasa saya ke mereka, saya bukan mendakwai mereka, hanya ngaji bareng. Maka posisi saya sama mbak-mbak itu adalah sebagai copet. Tapi bedanya saya dengan copet terminal itu goblok. Gobloknya di mana? Karena yang dicopet cuman ininya, cuman dompetnya. Maka ketika dia ketahuan dipukuli. Iya. Kalau saya copet hatinya. Oh. Bilang gini, walah Gus ini apa dakwah di tempat-tempat kayak gitu, wah menang besar dong melihat pakaian seksi belahan dada, wah gitu. Ambil laba katanya, gimana Gus? Orang yang berpikiran seperti itu ya, karena memang otak isi otaknya ya seperti itu. Ya, ya. Jangankan lihat, kita di rumah saja kalau kemudian Victor ya pikir macam-macam. Tapi walaupun kita ada di lokasi itu, tapi kita nggak punya pikiran apapun. Ya, kata orang Arab mafi muskilah. Kalau bahasa mereka no what lah pokoknya. No what, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gus, ini kalau kita lihat di Instagramnya Gus itu ada satu video itu yang dakwah di Bali. Tapi sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Apa yang membuat Gus setelah sudah bertahun-tahun dakwah di klub, di lokalisasi, tapi baru yang ini di post? Ada yang minta, Mbak. Oh, ada yang minta. Jadi kalau kemudian saya dipikir, oh ini cari sensasi. Ini saya upload, ini saya posting, ini karena diminta sama teman-teman. Oh gitu. Mereka pengen mengatakan begini, ini loh, kita tadi di sini juga ngaji. Jangan hanya kami dihakimi. Maka kalau ada orang mengatakan dakwah di kafe itu memalukan, saya bilang lebih memalukan ketika melihat anak kafe dia tidak memberikan solusi apapun. Oh. Lebih memalukan. Oke, baik. Kita masih akan ngerupi sama Gus Mifti. Kita juga mengundang satu lagi perempuan yang akan bercerita tentang kehidupannya, punya anak 6, tetap giat bekerja, baru lahiran udah langsung show ya. Seperti apa kita lihat dulu profil Pinkan Mambo berikut ini. Pinkan Ratnasari Mambo, penyanyi kelahiran Jakarta 11 November 1980 ini memulai karirnya dengan bergabung bersama grup Duo Ratu pada tahun 2002. Kemudian mengundurkan diri di tahun 2004 dan memilih untuk bersolo karir. Dari hubungannya dengan Maizal Reza Troboni, Pinkan melahirkan anak pertama di tahun 2005 yang diberi nama Muhammad Alfa Rezal. Tahun kemudian Pinkan melahirkan anak kedua yang diberi nama Michelle Ashley Rezia dari pernikahannya dengan Sandi Sanjaya. Pernikahan tersebut resmi cerai pada 14 Oktober 2009. Di tahun 2013, Pinkan menikah dengan Steve Fontania di Amerika. Mereka dikaruniai 3 orang anak yang lahir tahun 2015, 2017, dan 2018 yang diberi nama Queen Ciara Wantania, King Luke Wantania, dan Queen Abby Wantania. Hingga saat ini Pinkan tidak pernah menggunakan jasa babysitter untuk mengurus 5 anaknya. Bahkan Pinkan mengaku ingin memiliki 20 anak dan bisa mengurus semua anaknya tanpa bantuan babysitter. Karena Pinkan memiliki cita-cita untuk bisa mencetak rekor muri sebagai Pinkan yang banyak anak dan tidak memiliki babysitter. Apa alasan Pinkan yang tidak ingin menggunakan jasa babysitter? Benarkah ia sempat mendapat tentangan dari dokter mengenai keinginannya untuk bisa punya banyak anak? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kemarin sih masih ngilu-ngilu dikit, tapi sekarang udah enggak. Normal, udah enggak banget. Normal. Normal ya. Jadi 6 anak lahirannya normal, normal semua? Wow. Jadi kamu tuh melahirkan dari umur berapa? 24 kalau gak salah. 24 apa 25? Terus ini kan anak kelima sama keenam kan jaraknya berdekatan ya? Anak kelima kan tahun lalu lahirnya. Anak keenam tahun ini lahirnya. Bu, tiap tahun ya ibu ya, produktif banget. Iya, produktif. Coba ada artikelnya bunyinya apa nih? Selamat dengan Mambo melahirkan anak keenam. Itu emang direncanakan Bu tiap tahun atau waktu itu agak ini? Kayak launching album gitu ya. Enggak sih, enggak direncanain, cuma ya dikasih Tuhan ya udah disyukurin aja gitu. Dan kamu kan abis melahirkan, abis itu langsung show gitu ya? Pelayanan sih sebenarnya, bukan show. Oke. Tapi kan mungkin biasanya kalau ibu-ibu baru melahirkan tuh 3 bulan dulu lah ya. Menyesuaikan gitu ya? Diri terhadap perubahan kata gitu. Kata orang sih gitu, kata orang, kamu, mayoritas. Cuma apa yang membuat kamu langsung pelayanan, langsung berkegiatan? Gak tahu ya emang kenapa enggak gitu loh. Cuma enggak maksudnya ini kan bukan show, ini pelayanan gitu. Jadi mereka udah undang aku jauh-jauh hari, terus aku gak enak juga kalau misalnya. Bukan gak enak sih, aku juga rasa emang udah kuat sih gitu loh. Jadi gak apa-apa. Nah kan ada beritanya juga bahwa kamu gak pakai babysitter. Iya. Dan kamu apa kalau kerja anaknya kemana? Anaknya gimana? Kerja anaknya dibawa semuanya. Serius? Terus pas kamu nyanyi kan kamu nggak bisa pegang anak kamu? Oh iya, di kamar hotel. Di kamar hotel. Sama siapa? Sama misalnya bawa mamaku atau enggak bawa, tapi enggak bawa, sama kakaknya, sorry. Sama anakku yang paling gede, kan umur ada berapa? Dua. Umur berapa emang? Umur kelas 1 SMP sama kelas 2 SMP. Oh gitu? Mereka mau suruh jagain adek? Iya mereka, aku sampai lupa, iya mereka yang jaga. Serius, sampai lupa ibu? Tapi kan ada pembantu, misalnya ada yang jagain mbaknya gitu? Enggak ada, semuanya aku rawat sendiri. Serius, kenapa sih gak mau pakai babysitter? Kan lebih itu ya, lebih bu, ya bisa layarnya gitu. Gitu ya. Ya aku sih pernah coba babysitter, mbak babysitter juga pernah coba, cuma belum ketemu yang cocok aja gitu loh. Jadi ya... Tahu juga anak-anakku yang dua pertama itu kan udah gede dulu, mereka fully babysitter banget gitu dan mbaknya banyak gitu. Tapi karena itu aku jadi nggak bisa menikmati take care the kids gitu loh. Jadi sekarang aku pengen cobain menikmati apa yang momen udah hilang, yang dulu mungkin aku terlalu sibuk nggak bisa intens sama anak. Nah ini anak-anak nggak protes tuh kan, SMP tuh lagi puber-pubernya ya, terus disuruh ngurusin adeknya gitu yang masih baby, satu balita lagi. Sebenarnya bukan ngurusin sih, lebih tepatnya enggak, mereka kan sekolah kalau pagi sampai sore jam 4 gitu, jam 3 udah pulang sekolah. Jadi kalau pulang sekolah gitu baru kita baru bantuin aku gitu. Bantunya apa sih mereka tuh biasanya? Bantunya paling cuma gendong-gendongin doang sih. Kalau nangis gitu. Iya, paling kasih cookies, kasih kue, terus kasih susu ya gitu. Tapi kadang sambil main game juga gitu. Terus nanti pokoknya seru banget ya di rumah gitu, kayak main game. Ibu punya anak ya, anaknya juga umurnya kan macam-macam ya. Ada yang itu dengan problemnya sendiri. Iya. Kemudian ada anak yang kecil-kecil dengan problemnya sendiri. Ibu kapan istirahatnya? Hampir nggak ada. Iya benar. Serius? Dari jam 6 pagi sampai dari jam 5 pagi udah bangun, siapin sarapan anak-anak, terus antar sekolah, terus cuci baju, jemur pakaian, segala macam, nyapu dan lain-lain. Terus nanti jemput sekolah lagi, terus aku doing recording aku, nyanyi aku, pelajarin lagu, pelajarin show, pelajarin apa semuanya. Itu pilihan layanan sendiri. Aku juga. Pilihan kamu sendiri. Memilih iya, begitu. Iya, aku yang milih juga. Terus suami hampir nggak ada waktu buat aku. Suami bantuin apa suami? Suami nggak bantuin apa-apa. Suami bantuinnya cari duit aja. Dia kerja aja. Kamu nggak pernah breakdown baby blues, capean gitu nggak pernah? Pertama-tama ya kayak super duper nggak mampu banget karena mustahil buat punya urus sendiri semuanya. Tapi saya punya apa ya, minta kekuatan gitu ya sama Tuhan. Maksudnya jadi kayak lama-lama waktu kita lakuinnya dan kita emang aku pengen banget gitu menikmati itu. Lama-lama aku mungkin tadinya apa ya, ngurus anak dikit-dikit, terus lama-lama sekarang jadi bisa, bebannya jadi tambah banyak, jadi kuat gitu. Malah jadi sekarang super-super kuat, malah aku gak pernah rasa capek sedikit pun sih gitu. Justru aku bener-bener nikmatin dan kayaknya malah gak capek sih, gak ada yang capek. Nah, juga sekarang aku di sini nih, anak-anak mau siapa? Sama dadinya, sama papanya. Oh, dadinya di rumah. Iya, kebetulan dia hari ini harusnya dia ada tugas kerja keluar kota, cuma nggak tahu orang yang ditemuin nggak bisa ketemu, jadi dia pas di rumah. Pas di rumah. Jadi aku cabut sendirian. Kalau enggak semuanya bawa. Okay. Iya. Coba kita lihat, ini Pinka tidak sendiri, ada beberapa artis juga yang membawa, yang mengurus anaknya tanpa bantuan babysitter dan kalau kerja juga dibawa. Siapa saja kita lihat dulu ini. Berikut ini ada. Nah ini ada Andin ya, Andin dan anaknya Kawa ini juga kita sering lihat ada di mana-mana. Andin nyanyi, anaknya juga ada di dekatnya, Yudia, Bing Slamet dan Dito juga gitu. Dan Sisi Syahab dan Prabu Revolusi juga ini baru punya anak ya, itu gak pakai babysitter. Aku sih gak kebayang ya kalau aku ya. Oh, iya. Tapi kan, kayaknya satu aja udah repot banget. Dan menyeimbangkan dengan karir. Atau ya udah kamu lebih fokus keluarga sekarang? No, enggak banget. Aku benar-benar kemarin aja aku habis rekaman single aku, baru mau keluar nih Desember nanti. Single sekuler aku, rohani aku juga udah mau keluar November. Jadi maksudnya aku layanan juga gitu, ngurusin pelayanan. Nah itu pun sekarang masih. Terus karir nyanyi, ngurusin anak juga. Kalau lagi rekaman nanti bawa? Anaknya dibawa, tapi di ruang tunggu sendiri gitu. Jadi nggak masuk di studio. Oh. Jadi kamu ada request kalau mau rekaman? Aku lihat tuh ada ruangan yang untuk ini buat anak-anak gitu masih. Iya. Kebanyakan kayak gitulah request. Karena harus dikondisiin biar ada AC. Nyaman kayak gitu ya. Karena ada bayi baru lahir juga. Kamu menyusui gitu-gitu. Atau... Aku masih asi, tapi kadang-kadang di mix sama mulai juga. Ya. Oke. Okay. Nah, ini kamu ada artikel bahwa bahwa kamu ingin punya anak 20 kalau bisa masuk ke ruang waktu. Pintu waktu kamu akan balik umur 15 tahun punya anak dari umur segitu supaya bisa punya anak 20. Itu serius. Serius sih. Serius banget. Pada bengong. Supaya dapat murid. Supaya dapat murid. Enggak sih, itu sih ala-ala aja. Iya, tapi maksudnya itu tuh ada komanya gitu. Bukannya sekarang 38 terus. Maksudnya, tapi kalau misalnya aku bisa mundurin waktu gitu. Kayak masuk film gitu. Nah itu pengennya anaknya 20. Kenapa gitu kamu pengen anak? Karena seru aja. Karena mamaku juga 9 bersaudara. Terus orang-orang zaman dulu juga anaknya 17, 15. Dan gitu. Bisa survive. Dan bisa, oke. Okay. Terus aku suka lihat YouTube orang-orang luar negeri tuh ada satu ibu yang punya anak 16 gitu. Terus dia benar-benar gak ada. Seru aja sih sebenarnya. Nah benar-benar. Kita ada deretanya nih. Beberapa orang yang memiliki banyak anak di berbagai belahan dunia. Kita lihat yang berikut deretan pasangan yang memiliki banyak anak versi Rumpin No Secret. Keluarga Halilintar atau yang biasa dikenal Gen Halilintar ini terdiri dari pasangan suami istri dengan 11 anak, di antaranya 6 laki-laki dan 5 perempuan. Keluarga berdarah Minangkabau ini mulai dikenal masyarakat saat sang ibu mengeluarkan buku yang berjudul Ke-11 Gen Halilintar My Family My Team pada 2015 lalu. Keluarga ini telah melakukan perjalanan bisnis ke 120 negara dengan memboyong anggota keluarganya tanpa babysitter. 11 anaknya sudah diajarkan berbisnis, bahkan masing-masing sudah memiliki YouTube channel. Dalam urusan tugas rumah, seluruh anak sudah dibiasakan untuk mandiri dan menjalankan tugas seperti manajemen hotel. Ada yang berperan sebagai chef, operator laundry, housekeeping, dan operator lainnya. Ziona Chana, pria asal India ini memiliki 94 anak dan 33 cucu. Puluhan keturunannya itu ia dapat setelah mempersunting 39 istri. Ziona mengakui bahwa dirinya menikahi 10 wanita dalam 1 tahun. Bersama semua istri dan keturunannya, ia tinggal di sebuah gedung bertingkat 4 dengan 100 kamar dan memberikan 1 kamar untuk 1 orang istri. Agar istri-istrinya senantiasa rukun, Ziona akan menemani masing-masing 1 minggu untuk setiap 1 istri. Paling tua tinggal di kamar ujung, sedang istri muda di kamar yang dekat dengan Ziona. Para istri memiliki jadwal memasak secara bergilir di dapur bersama, sementara para anak dan cucu memiliki jadwal membersihkan rumah bergantian. Kamu pengen punya anak berapa? Jawabannya selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpin.